Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1227, ada satu permasalahan penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembahasan hadis yang ke 1226, yaitu terkait dengan orang yang melihat-lihat, mengawasi atau mengintip rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. Kemudian pemilik rumah itu melempar dengan batu lemparan dan mengakibatkan pecah mata orang yang dilempar, maka tidak ada dosa dan tidak menanggung dari akibat perbuatan tersebut, baik diat maupun kisos. Akan tetapi jika yang dilempar itu bukan matanya, tetapi kepalanya, atau hidungnya, atau dahinya, atau yang lainnya, kemudian terluka dengan lemparan tersebut, maka yang melempar itu menanggung akibat dari pelemparannya. Itu kalau yang dilempar itu bukan matanya, tapi apakah itu kepalanya, apa itu hidungnya atau dahinya, dan kemudian terluka dengan lemparan tersebut, maka yang melempar itu menanggung. Kenapa seperti itu? Karena yang dilempar itu bukan tempat jinayah, bukan tempat yang melakukan pelanggaran, yang melakukan tindak pelanggaran terhadap orang lain itu adalah matanya. Kemudian yang dilempar bukan matanya, kemudian lemparan itu mengakibatkan luka, maka yang melempar itu menanggung. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyatakan, "Lau asabat ghaira 'ainihi mithlu jabhatihi akhadhihi fanjarah fahal takunu dhaminan?" Al-jawab, "Na'am, takunu dhaminan. Wa dhalika li'annahu ay hadha alladhi hasala fi ghairi mahalli al-jinayah, li'anna mahalla al-jinayati bin-nadri huwa al-'ain wa hadha laysa fiha." Seandainya lemparan itu mengenai selain matanya, seperti dahinya atau pipinya, kemudian terluka, maka apakah menanggungnya? Jawabannya iya, menanggung akibat dari lemparan tersebut. Hal itu karena lemparan itu terjadi bukan pada tempat jinayah, bukan pada tempat pelanggaran. Karena tempat pelanggaran itu dengan penglihatan, yaitu mata. Dan ini bukan pada mata. Sehingga tidak asal melempar, ya. Tidak asal melempar. Yang dilempar itu bukan tempat yang melakukan tindak jinayah. Ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Dan kalau sampai terjadi, maka menanggungnya. Karena kalau bukan mata, seperti pipi, seperti hidung, seperti dahi, itu yang tidak digunakan untuk melihat. Baik, kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1227. Hadis yang ke 1227 telah kita baca pada pertemuan yang lalu, yang pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memutuskan bahwa penjagaan kebun di siang hari itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ya, penjagaan kebun di siang hari itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Al-hawa'id ini bukan pagar, tetapi al-hawa'id ini adalah kebun. Ya. Yaitu al-basatin, jamak dari bustan. Al-ha'id, jamak dari hawa'id. Kenapa bustan yang itu kebun disebut dengan ha'id, jamaknya hawa'id? Karena umumnya kebun itu dipagar. Ya. Diliputi, dikitari oleh pagar. Sehingga al-bustan, kebun itu disebut dengan al-ha'id, jamaknya al-hawa'id. Sehingga yang megang terjemahan Bulughul Maram yang di situ diterjemahkan dengan pagar itu keliru. Ya. Ada yang diterjemahkan dengan sesungguhnya penjagaan pagar di siang hari tanggung jawab pemiliknya, itu keliru. Al-hawa'id bukan pagar tapi kebun. Dinamakan al-hawa'id karena pada umumnya kebun itu dipagar, dikitari dengan pagar. Kemudian tanggung jawab apa penjagaan binatang ternak di malam hari adalah menjadi tanggung jawab pemiliknya. Sehingga wajib bagi pemilik binatang ternak bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya di malam hari. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali At-Tirmidzi, yaitu Ahmad, Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam silsilah sahihah, dan juga dalam sahih Ibnu Majah, dan juga dalam sahih Abu Dawud. Lah, maksud daripada hadis ini bahwa penjagaan kebun di siang hari, ya, penjagaan kebun di siang hari itu adalah menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ya, penjagaan kebun di siang hari itu menjadi tanggung jawab pemiliknya. Itu artinya kalau seandainya ada binatang ternak merusak kebun orang lain, tapi terjadinya di siang hari, maka pemilik binatang ternak tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung kerusakan tersebut. Itu maksudnya. Kalau ada kebun dirusak oleh binatang ternak di siang hari, maka pemilik binatang ternak itu tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung kerusakan kebun tersebut. Itu kalau terjadinya itu di siang hari. Kenapa seperti itu? Karena di siang hari, para pemilik kebun itu tidak tidur. Di siang hari, para pemilik kebun itu menjaga kebun-kebunnya. Sehingga bertanggung jawab terhadap penjagaan kebun. Kalau seandainya ada binatang ternak yang mau merusak kebunnya, maka pemilik kebun yang bertanggung jawab untuk mengusirnya, untuk menghalau binatang ternak tersebut sehingga tidak sampai merusak kebunnya, tidak sampai merusak tanaman yang ada di kebunnya. Kecuali jika pemilik hewan itu, pemilik binatang ternak itu dengan sengaja menggembalakan dan melepaskan binatang ternaknya di dekat kebun. Sengaja seperti itu. Kalau binatang ternak menggembalakan binatang ternak di tempat penggembalaan di siang hari, kemudian ternyata binatang ternak itu mendatangi kebun yang jauh dari tempat penggembalaan, kemudian merusak tanaman yang ada di kebun, maka pemilik binatang ternak itu tidak bertanggung jawab dan tidak menanggung kerusakan tersebut. Tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Karena pemilik kebun di siang hari dalam keadaan tidak tidur. Mereka mampu untuk menjaga kebunnya. Sedangkan binatang ternak di siang hari itu memang digembalakan. Binatang ternak di siang hari itu digembalakan di tempat penggembalaan. Pemilik kebun di siang hari dalam keadaan tidak tidur mampu untuk menjaganya. Sehingga pemilik kebun di siang hari itulah yang bertanggung jawab menjaga kebunnya dari hewan-hewan yang akan merusaknya atau dari kerusakan-kerusakan. Sedangkan pemilik binatang ternak di siang hari memang waktu menggembalakan di tempat penggembalaan. Nah kalau kemudian binatang ternaknya merusak kebun di siang hari, maka pemilik binatang ternak tidak bertanggung jawab. Kecuali kalau sebagaimana dinyatakanlah sebagian ulama, menggembalakannya itu sengaja digembalakan di dekat kebun, di dekat tanaman yang ada di kebun, sehingga binatang ternak merusak. Nah kalau seperti itu, maka bertanggung jawab dan menanggung kerusakan yang terjadi akibat binatang ternak yang merusak. Atau memang ada tujuan yang tidak baik, biar binatang ternaknya cepat kenyang, kemudian sengaja digembalakan, diarahkan ke kebun, atau dilepaskan di dekat kebun. Nah, kalau seperti itu tentunya menggantinya. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, wa anna hifdzal masyiya bil lailal ahliha, sedangkan penjagaan binatang ternak di malam hari adalah tanggung jawab pemiliknya. Penjagaan binatang ternak di malam hari adalah tanggung jawab pemiliknya. Ini kalau di malam hari yang berkewajiban menjaga binatang ternak di malam hari, ini pemiliknya. Kenapa? Karena binatang ternak di malam hari itu tidak butuh, tidak perlu dilepaskan. Binatang ternak di malam hari tidak perlu digembalakan. Sehingga binatang ternak di malam hari itu supaya berada di kandang-kandang dan tempat-tempat binatang ternak, ya, tidak digembalakan. Sehingga kalau sampai binatang ternak di malam hari merusak tanaman orang lain, lah pemiliknya bertanggung jawab dan harus ganti kerusakan. Karena itu selanjutnya Nabi menyatakan, wa anna ala ahlil masyiati ma'asabat masyiatuhum billail. Dan pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dirusak oleh binatang ternaknya di malam hari. Kalau sampai ada binatang ternak di malam hari itu keluar dari kandangnya, keluar dari tempat nambatannya, kemudian makan tanaman di kebun milik orang lain, atau merusak tanaman di kebun milik orang lain, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik binatang ternak tersebut. Bertanggung jawab atas kerusakannya dan menanggung kerusakan yang diakibatkan oleh binatang ternaknya. Sedangkan pemilik kebun di malam hari tidak ada berkewajiban untuk menjaga. Pemilik kebun di malam hari tidur, istirahat, tidak bertanggung jawab, tidak berkewajiban menjaga kebunnya. Sehingga kalau sampai ada binatang ternak di malam hari masuk kebun, memakan tanaman yang ada di kebun milik orang lain, atau menginjak-injak, merusak kebun dan tanaman milik orang lain, maka pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab dan menanggung kerusakannya. Nah, karena yang berkewajiban menjaga binatang ternak di malam hari itu pemiliknya. Sehingga kalau di malam hari kok kemudian merusak tanaman atau harta orang lain, maka pemilik kebun itu bertanggung jawab. Sehingga hadis ini memberikan beberapa faedah hukum ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan, bahwa hadis ini menunjukkan yang wajib bagi pemilik kebun untuk pemilik kebun wajib menjaga kebunnya di siang hari ya. Nah, sehingga kalau ada binatang ternak yang merusak kebun, yang bertanggung jawab pemilik kebun untuk menjaga kebunnya, mengusir binatang ternaknya. Adapun di malam hari, para pemilik kebun istirahat, tidur, istirahat dari lelahnya aktivitas di siang hari, sehingga tidak berkewajiban untuk menjaga kebunnya. Kemudian yang berkewajiban untuk menjaga binatang ternak di malam hari adalah pemilik binatang ternak. Kalau sampai binatang ternak itu merusak tanaman orang lain, maka pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab dan menanggung kerusakannya. Sehingga binatang ternak yang merusak tanaman di siang hari dan di malam hari dibedakan. Kalau di siang hari, pemilik binatang ternak itu menanggung kerusakan. Kalau di siang hari, pemilik binatang ternak itu tidak menanggung kerusakan. Tapi kalau di malam hari, pemilik binatang ternak itu menanggung kerusakannya. Dan hukum syariat ini dibangun di atas illah yang sesuai, ya, yang sesuai dengan keadaan, sesuai dengan uruf yang ada. Karena itu hadis ini juga menunjukkan tentang i'tibarul urfi, dianggapnya uruf, yaitu adat. Adat, uruf, kebiasaan ini dianggap dan dijadikan sebagai pegangan. Oleh karena itu, para ulama menyatakan dalam qaid, dari qaid fiqhiyah, di sana menyatakan al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah, adat itu ditetapkan sebagai dasar hukum ketika syariat tidak menetapkan suatu hukum dalam satu masalah, ya, maka yang dijadikan sebagai dasar pegangan untuk menetapkan hukum itu adalah adat. Nah, selama adat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu yang dijadikan sebagai pegangan. Seperti syariat menetapkan tentang masalah safar, ya. Syariat itu menetapkan tentang masalah safar dan hukum-hukum safar. Akan tetapi syariat tidak menetapkan jarak safar. Maka hukum dalam menetapkan jarak safar itu dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada adat. Yang menetapkan adalah adat. Al-adatu muhakkamah. Adat itu adalah dijadikan sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. Demikian juga masalah ini. Adat yang ada, kebiasaan yang berjalan, bahwa binatang ternak kalau di malam hari itu tidak digembalakan. Di malam hari binatang ternak ada di kandangnya. Kalau siang hari, adat yang berlaku, yang berjalan, pemilik kebun itu berada di kebunnya, merawat kebun dan menjaga kebun. Karena itu hukum syariat ditetapkan di atas hal ini, sehingga penjagaan kebun di siang hari tanggung jawab pemiliknya. Karena memang di siang hari, ya, manusia, para pemilik kebun itu merawat kebunnya, menjaga kebunnya, ya. Sedangkan adat yang berlaku yang ada, yang namanya binatang ternak di malam hari tidak digembalakan, tetapi berada di kandang-kandangnya, berada di tempat-tempat penambatannya. Sehingga kalau sampai terjadi kerusakan di luar kebiasaan, di luar adat itu, maka pemilik binatang ternak itu bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi oleh binatang ternaknya. Apalagi kalau binatang ternak dibiarkan keliaran di malam hari, ya, di jalan-jalan sampai menimbulkan madarat, kecelakaan, mencelakakan orang lain. Nah, ini pemilik binatang ternak itu berdosa. Berdosa atas apa yang diakibatkan oleh binatang ternaknya. Dan kemudian binatang ternak yang tertabrak kendaraan di jalan umum itu hadar. Artinya sia-sia begitu saja. Tidak kemudian yang nabrak mengganti, tidak. Umpamanya di jalan raya itu ada ayam atau ada kambing lewat ketabrak, sudah. Enggak boleh pemilik kambing itu nuntut diganti, kambing saya ketabrak mobil. Enggak, ini jalan umum. Nabi SAW menyatakan al-ajma'u jubar. Al-ajma'u jubar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya al-bahimah, binatang ternak itu hadar, la dhamana fiha, tidak ada jaminan. Ketika di jalan kemudian ketabrak kendaraan, apalagi anjing, ya, jalan ketabrak kemudian yang punya anjing itu nuntut ganti karena anjingnya mahal, yang nuntut mestinya yang punya kendaraan. Jalan itu bukan tempat penggembalaan hewan. Nah, baik, kita lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Hadis yang ke 1228. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fi rajulin aslama thumma tahawwada qala la ajlisu hatta yuqtala qada'ullahi wa rasulihi fa amara bihi fa qutila. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin li Abi Dawud wa kana qad istutiba qabla dhalik. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Fi rajulin aslama tsumma tahawwada, tentang seorang laki-laki yang masuk Islam kemudian kembali menjadi Yahudi. Qala, beliau berkata, la ajlisu hatta yuqtala, saya tidak akan duduk sampai dia dibunuh. Qada'ullahi wa rasulih, ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Fa'amara bi faqutila, maka beliau memerintahkan agar orang itu dibunuh. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Abi Dawud, dan pada satu riwayat li Abi Dawud bagi riwayat Abu Dawud, wa kana qad istutiba qabla dzalik, dan orang tersebut sungguh telah diminta untuk bertaubat sebelum itu. Dan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Dan dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, tentang seorang yang masuk Islam kemudian kembali menjadi Yahudi. Beliau berkata, saya tidak akan duduk sampai dia dibunuh. Ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Maka beliau memerintahkan agar orang tersebut dibunuh. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan sungguh orang tersebut atau dia telah diminta untuk bertaubat sebelum itu. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini adalah terkait dengan hukum orang yang murtad. Nah, di sini terkait dengan hukum orang yang murtad. Nah, disebutkan di dalam hadis ini bahwasannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang seorang yang masuk Islam kemudian kembali menjadi Yahudi. Mu'adz bin Jabal berkata tentang seorang laki-laki Yahudi kemudian masuk Islam, kemudian orang itu kembali menjadi Yahudi lagi. Mu'adz bin Jabal menyatakan, saya tidak akan duduk sebelum orang itu dibunuh. Nah, Mu'adz bin Jabal ini adalah salah seorang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk menjadi dai yang mendakwahkan Islam, dan juga sebagai hakim, bukan hanya sebagai dai yang berdakwah kepada Islam di sana, tapi juga hakiman sebagai hakim. Dan juga sebagai qadi yang memutuskan suatu perkara dan yang mengilzam, mengharuskan keputusan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, di sini Mu'adz bin Jabal memerintahkan agar orang itu dibunuh. Karena beliau diutus oleh Rasulullah ke Yaman itu bukan hanya dai saja. Kalau hanya sebagai dai, enggak berhak untuk memutuskan seperti itu dalam menetapkan hukum. Tetapi beliau diutus oleh Nabi SAW ke Yaman sana sebagai dai, sebagai hakim, dan juga sebagai qadi, ya, mengganti, mewakili Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengutus sahabat yang lain, yaitu Abu Musa Al-Ashari ke Yaman. Kemudian beliau, Abu Musa Al-Ashari, mengikuti Mu'ad. Setelah Mu'ad bin Jabal datang kepada Abu Musa, maka Abu Musa Al-Ashari memberikan kepada Mu'ad bantal untuk duduk sebagai penghormatan. Abu Musa Al-Ashari kepada Mu'ad memberikan bantal untuk duduk. Ini Mu'ad baru datang menemui Abu Musa, kemudian disambut oleh Abu Musa Al-Ashari, kemudian dikasih bantal untuk duduk sebagai penghormatan. Abu Musa Al-Ashari menyatakan, ijlis, duduk. Ya, silakan duduk. Nah, di situ ada orang Yahudi, yang orang Yahudi ini masuk Islam, kemudian murtad, kembali kepada Yahudi. Maka Mu'ad bin Jabal menyatakan seperti ini, saya tidak akan duduk sebelum orang itu dibunuh. Kenapa kok Mu'ad bin Jabal menyatakan seperti ini? Apa hubungannya kok saya tidak akan duduk sampai orang itu dibunuh? Ini kisahnya. Ya. Kisahnya itu adalah ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk dakwah sebagai hakim dan qadhi. Kemudian juga Nabi mengutus Abu Musa Al-Ashari ke Yaman mengikuti Mu'ad bin Jabal. Nah, ketika Abu Musa datang kepada Abu Musa, Abu Musa itu memberikan bantal, mempersilahkan duduk di situ sebagai penghormatan. Kemudian Abu Musa menyatakan, ijlis, silakan duduk. Dan di situ ada seorang laki-laki, yang orang laki-laki itu tadinya Yahudi, kemudian masuk Islam, kemudian murtad kembali menjadi Yahudi. Mu'ad bin Jabal menyatakan, saya tidak akan duduk sebelum orang itu dibunuh. Ini adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi orang tersebut tadinya Yahudi, kemudian masuk Islam dan murtad. Yahudi, kemudian masuk Islam, kembali ke Yahudi lagi. Itu murtad namanya. Mu'ad bin Jabal menyatakan seperti itu. Fa'amara bihi faqutilah, maka beliau memerintahkan untuk orang itu dibunuh. Memerintahkan orang itu dibunuh. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa orang tersebut sebelumnya telah diminta untuk bertaubat. Diminta untuk bertaubat. Ya, tidak langsung dibunuh, tapi diminta untuk bertaubat, diminta untuk kembali kepada Islam, tetapi tetap pada pendiriannya. Tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Islam. Karena itu hadis ini adalah sebagai dasar fi qatlil murtad, dasar dan dalil tentang dibunuhnya orang yang murtad. Sebagaimana hadis yang berikutnya, kita bahas dulu hadis berikutnya. Hadis yang ke-1229. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtuluh. Rawahul Bukhari. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, man baddala dinahu, barang siapa yang mengganti agamanya. Maksudnya mengganti agamanya itu adalah baddala dinahul islami, mengganti agamanya yang Islam. Faktuluh, maka bunuh. Adapun orang yang mengganti agama selain Islam menjadi Islam, nah, kita senang dengan seperti itu. Itu bagus, berarti dapat hidayah. Sambut, muliakan dia. Ya, karena Islam memuliakan. Sehingga bukan siapa yang mengganti agama. Ya, ada orang Yahudi ganti agama Islam dibunuh, enggak. Ada orang Nasoro ganti agama jadi Yahudi dibunuh, tidak. Maksudnya siapa saja yang mengganti agamanya itu mengganti agama Islam, diganti dengan agama yang lain dari Islam, kemudian berganti agama Yahudi, Nasoro atau agama-agama yang lain. Kata Nabi, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Itu artinya dia adalah murtad. Orang yang murtad diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Ya. Al-murtad, orang murtad itu adalah huwallazi kafaru ba'da islami. Murtad itu adalah orang yang kafir setelah Islam. Ya. Orang yang kafir setelah Islam. Itu murtad. Orang kafir, orang Islam kemudian keluar dari Islam, jadi kafir, itu murtad. Dan itu lebih berat dibandingkan orang yang kafir asli. Ya. Karena itu menunjukkan tentang jeleknya hati dia. Ya. Al-murtad aghlab kufran minal kafiril asli. Orang murtad itu lebih berat kekafirannya dibandingkan orang yang kafir asli. Nah, orang yang murtad Islam, orang Islam yang keluar dari Islam, hukumnya itu adalah dibunuh. Dan ini adalah setelah diminta taubat. Berapa lama? Waktu bertaubat sampai kemudian dia bunuh ketika enggak bertaubat. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.